رسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله كتاب melanjutkan pelajaran kita di Suratul Jin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah surat qul uhiya ilayya. Yani suratul jin. Qala Ibn Abbas libadan a'wanan. Libada a'wanan, yani pembantu-pembantu, penolong-penolong. Qala rahimahullah ta'ala babun. Qala al-Imam al-Bukhari حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا وأنه أذيب ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن. طيب berkata Ibn Abbas intalaqa Rasulullah SAW bi ta'ifatin min ashabihi, berangkatlah Rasulullah SAW bersama dengan beberapa orang sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Amidina ila suqi Ukaz, beliau hendak mendatangi pasar Ukaz. طيب. سوق عكاظ ini pasar عكاظ dikatakan di sini. طيب وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب بينهما عشرة أميال Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pasar Qaum bersama dengan beberapa orang sahabat. Waqad hila baina syayatin wa baina khabari as-sama'. Sementara syaitan-syaitan yang dulunya senantiasa leluasa bebas naik turun mencuri kabar dari langit apa gerangan yang bakal terjadi di masa-masa yang akan datang. Itulah yang dia curi, kemudian dia sampaikan ke para dukun-dukun bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu, dari berita-berita masa depan. Akan tetapi pada saat itu sudah dihalangi mereka dari kebiasaannya. Wa ursilat alaihimus syuhub, bukan cuma sekedar dihalangi tapi dilempari dengan api. Para jahat syaitan, maka mereka pun balik ke bumi karena mereka diberi kelebihan berupa kekuatan untuk melesat secepat mungkin, dan mereka memiliki tubuh yang sangat ringan. Tapi barakallahu fikum, karena memang dia dicipta dari api, api ringan sangat. Subhanallah. Wa ursilat alaihimus syuhub, mereka dilempari dengan bola-bola api. Faraja'ati syayatin, maka mereka pun balik ulang ke bumi. Faqalu malakum, maka syaitan-syaitan yang ada di bumi ini bertanya, lah ada apa kalian kok pulang? Faqalu hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syuhub, telah dihalangi kami dari mencuri berita langit, bahkan kami dilempari dengan api. Qala ma hala bainakum wa baina khabaris sama illa ma hadatha, maka mereka pun mengatakan, tidaklah mungkin ada yang menghalangi kalian dari kabar langit kecuali ada suatu perkara yang telah terjadi. Ini ada perkara yang tidak biasanya ini. Taib. Fadribu masyariq al-ardi wa magharibaha, maka lakukanlah perjalanan ke timur dan perjalanan ke barat. Sisir permukaan bumi ini, disebar mereka. Barakallahu fikum. Ada yang ke timur, ada yang ke barat. Mereka memang memiliki kecepatan yang luar biasa. Apa gerangan yang terjadi di atas muka bumi ini? Fantalaku fadarabu masyariqal ardi wa magharibha yanduruna, sambil menengok, memperhatikan apa gerangan, perkara besar apa sehingga terjadi penghalangan untuk mencuri berita. Sementara itu kebiasaan kami. Hala bainahum wa bainah khabaris sama. Qala fantalaku alladina tawajjahu nahwa tihama, maka berangkatlah jin-jin yang ditugaskan untuk mengarah ke daerah Tihama. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam binakhla wa huwa amidun ila suqi Ukab, ke satu tempat dalam kondisi beliau hendak melakukan perjalanan atau sedang melakukan perjalanan menuju pasar Ukab. Wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr, beliau singgah dan melakukan salat fajar. Falamma sami'ul qur'ana tasamma'u, maka ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah, tasamma'u, mereka pun nguping. Mereka nguping. Kok lain ini? Faqalu hadha alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama, maka mereka pun mengatakan, inilah, ini yang menghalangi kita dari kabar langit. Fahunalika raja'u ila qawmihim, maka mereka pun setelah mendengarkan dibacaan Al-Quran dan beriman. Faqalu ya qawmana, sesampainya mereka di tempatnya, yakni para jin, jin-jin yang sempat mendengarkan ayat-ayat dibacakan oleh Rasulullah, mereka pun mengatakan, ya qawmana inna sami'na qur'anan ajaba, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengar Al-Quran sesuatu yang sangat luar biasa, menakjubkan. Yahdi ila rusyd fa amanna bih. Yahdi ila rusyd, Al-Quran mengajak, menuntun pada rusyd, petunjuk. Fa amanna bih, maka kami pun mengimaninya, kami pun mengikutinya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan dari Rabb kami satu apapun. Wa anzalallahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diturunkanlah wahyu ini, suratul jin, kepada Rasulullah, mengkhabarkan tentang apa yang telah terjadi. Barakallahu fikum. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar minal jinni faqalu inna sami'na qur'ana najaba yahdi ila rusyd fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada. Bainama uhiya ilayhi qaulul jin. Barakallahu fikum. Yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan jin yang mengatakan dari perkataan mereka ketika sampai ke kaumnya. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada. Baik, ila akhiril ayat. Subhanallah. Subhanallah. Baik, kita lihat. Barakallahu fikum. Yaqulu Rabbuna jalla fi'ulah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قل أوحي إليه, katakanlah wahai Rasul, bahwa telah disampaikan kepadaku, yakni kepada Rasul, diwahyukan kepada beliau, annahu istama'a nafarum minal jinni, bahwa ada sekelompok dari kalangan jin mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau kita mendengar Al-Quran, hendaknya kita mendengar, diam sambil mendengarkan. Al-insat wal-istima', diam dan mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mentadaburinya, menikmatinya, memahami apa yang dibacakan. Baik. Anahu sama'a nafarun minal jinni, dari kelompok jin mendengarkan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Baik. Sesampainya mereka di kaumnya, mereka pun mengatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Karena Al-Quran ini tidak ada satu yang menyamainya. Barakallahu alaikum. Dan tantangan bahwa sekiranya ada orang yang mampu membuat satu surah serupa dan sama dengan Al-Quran, maka silakan. Tantangan ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Oleh karena itu Al-Quran mu'jizah. Barakallahu fikum. Terus Al-Quran sebagai mu'jizah. Tidak ada yang bisa membuat sama seperti Al-Quran ini. Karena Al-Quran kalamullah. Ucapan Allah bukan ucapan manusia. Barakallahu fikum. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para jin ini yang telah mendengar dan memahami Al-Quran menyampaikan kepada kaumnya, yahdi ila rusydi fa amanna bih, bahwa Al-Quran itu mengajak kepada petunjuk, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebaikan. Fa amanna bih, maka kami pun mengimaninya, mengimani Al-Quran, mengimani Rasul. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Karena mempersekutukan Allah ini dosa yang paling besar. Kemaksiatan yang paling besar, kekufuran yang paling kufur adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang paling zalim. Baik. Ini yang harus ada dalam benak kita, bahwa kesyirikan adalah dosa terbesar, kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh orang. Betapa tidak, orang yang mempersekutukan Allah, dia menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah sang pencipta dengan ciptaannya, menyamakan dan mensederajatkan sang pemberi rezeki dan yang diberi rezeki. Barakallahu fikum. Menyamakan dan mensederajatkan sang pemelihara dengan yang dipelihara. Subhanallah. Mau disamakan. Ini satu yang sangat keji. Mau disamakan antara zat yang maha sempurna, maha agung, maha mulia, dengan makhluk, dengan kekurangan, keterbatasan dan kelemahannya. Mau disamakan? Maka disinilah letak kejinya perbuatan. Barakallahu fikum. Kesyirikan. Tidak memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Maka darullaha haqqa qadri. Barakallahu fikum. La haula wa quwwata illa billah. Maka mereka pun mengatakan, lan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan mempersekutukan Allah SWT dengan satu apapun. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma takhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya ta'ala, maha tinggi, maha agung Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segala kemuliaannya, ma takhadha sahibatan wala walada, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan juga tidaklah memiliki anak. Yang butuh istri itu makhluk. Kenapa butuh istri? Karena butuh apa? Butuh pembantu. Butuh ada yang menemani. Barakallahu fikum. Berikutnya butuh anak. Kenapa butuh anak? Karena anak inilah yang akan meneruskan usaha-usahanya. Butuh bantuan anaknya. Barakallahu fikum. Inilah yang menunjukkan tentang kelemahan manusia. Butuh pendamping dan butuh anak keturunan. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Ghinal mutlak. Kekayaan mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan Istri tidak butuh dengan anak. Subhanallah. Mattakhadha sahibatan wala walada. Maka begitu keji orang-orang yang menuduh Allah SWT memiliki anak. Seperti orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah SWT. Orang-orang Nasara juga meyakini bahwa Isa adalah putra Allah SWT. Demikian juga orang-orang musyrikin Quraisy meyakini bahwa malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda andau lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu ma bis samawati wa hadhi illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda wa qalu takhadha arrahmanu walada. Mereka mengatakan Allah telah memiliki anak. Subhanallah. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian yang mengatakan kata-kata ini, tuduhan-tuduhan ini, bahwa Allah memiliki anak, kalian telah mendatangkan sesuatu yang luar biasa, mengerikannya, luar biasa bahayanya, luar biasa kejelekannya. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir saja langit ini terbelah. Takadu samawatu yatafattarna minhu, terbelah, terpecah gara-gara ucapan ini. Wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, dan terbelah bumi karena ucapan ini, bahkan gunung-gunung berhamburan, hancur gara-gara ucapan ini. Menunjukkan betapa jeleknya dan mengerikannya ucapan ini. Keyakinan ini. Anda awlir rahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada, semua siapapun yang di langit dan semua siapapun yang ada di atas muka bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala nanti dari kiamat dalam kondisi semuanya sebagai hamba. Baik nabi, baik rasul, baik orang saleh, baik wali, apapun dia dan siapapun dia, semuanya adalah hamba. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak malaikat, tidak nabi, tidak rasul. Baik. Tidak wali dan tidak siapapun dan tidak apapun. Tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini bahayanya kesyirikan. Mengerikannya. Baik. Ucapan-ucapan keji yang dituduhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Baik. Panahukana yaqulu safihuna, maksudnya telah berkata safihuna, sang bodoh kami, ya iblis, maksudnya safihuna iblis. Barakallahu fikum. Panahukana yaqulu safihuna Allahi syatata, illa yang diucapkan oleh iblis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki istri dan memiliki anak. Baik. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Wana dhananna, dan kami sesungguhnya dulunya menyangka bahwa tidak akan ada seorang pun dari kalangan jin dan manusia untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki istri. Cuma karena ada yang mengucapkannya maka itulah yang terdengar. Barakallahu fiikum. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dulunya ada orang-orang dari kalangan manusia, karena orang ini biasa diartikan ya makhluk seperti manusia dan seperti jin, orang-orang dari kalangan manusia dan orang-orang dari kalangan jin. Barakallahu fikum. Wanahu kana rijalun, bahwa dulunya ada orang-orang dari kalangan manusia ini, ya'uduna birijalim minal jinni, mereka minta perlindungan kepada tokoh-tokoh jin. Baik, di zaman dahulu barakallahu fikum, ketika mereka masuk ke satu lembah, turun ke satu lembah, mereka pun berteriak, wahai pemimpin, penguasa lembah ini, aku minta perlindungan kepada engkau dari kejelekan orang-orangmu. Begitu. Maka mereka pun dilindungi. Dengan ucapan ini, permintaan ini, permohonan ini dari manusia, bahwa mereka minta dilindungi, inilah yang menjadikan syaitan itu semakin congkak, pongah, sombong, takabur, semakin merasa lebih hebat dari manusia. Subhanallah. Wa annahum dhannu kama dhanantum, wanahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Perbuatan yang seperti ini bukan cuma ada di zaman dahulu kala, bahkan sampai zaman sekarang ini dan terus di masa-masa yang akan datang. Ketika orang bakal menaiki satu gunung yang gunung ini terkenal angker, barakallahu fikum, para pendaki atau para petugas atau para peneliti yang hendak naik ke gunung tersebut, biasanya ada pintu gerbangnya. Di kampung mana mereka biasa naik, di kampung itulah biasanya ada kuncennya, juru kuncinya, dukunnya, atau orang-orang yang bermuamalah dengan syaitan. Orang-orang inilah yang mengatakan, oi jangan kalian naik, bahaya, di sana ada ini ada itu. Oh, orang mesti naik, ini tugas, ini perintah, ini anu, boleh no, boleh, mar, bikin sesajen dulu. Ibarat minta izin, dengannya kalian dilindungi. Subhanallah. Maka mereka pun menyembelih sembelihan-sembelihan di tempat itu. Setelah itu baru mereka naik. Kalau tidak, maka akan terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Tersesatlah, macam-macam, lihat inilah, lihat itulah, berbagai macam. La hawla wa la quwata illa billah. Ini persis sama seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala, minta perlindungan kepada jin agar supaya tidak diganggu. La hawla wa la quwata illa billah. Semestinya orang bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik. Kalau ada yang mengatakan, oh Betul ada di sana penunggunya. Kita tidak mengingkari bahwa di sana ada penunggunya. Ada penguasanya. Tapi siapa dia? Kita hanya diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Zat yang maha memiliki segala-galanya, yang menguasai segala-galanya. Syayatin wal jin wal ins tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Sehebat apapun dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, kalau Allah Subhanahu wa taala yang membela, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menolong. Yang lainnya tidak ada apa-apanya. Baik. Fazaduhum rahaqa, karena ketika orang-orang ini minta perlindungan kepada jin, takut kepada jin, maka jin semakin congkak, semakin angkuh, semakin merasa hebat. La haula wala illa billah. Maka tidak perlu dan tidak boleh kita minta perlindungan kepada jin, kepada syaitan, tapi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anda masuk satu tempat, turun di satu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Baik. Aku minta perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan semua apa yang Allah ciptakan. Baik. Yang memiliki kejelekan-kejelekan. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wala haula quwwata illa billah. Allah memberikan, Rasul memberikan jaminan, siapa yang berdoa dengan doa-doa ini, dia tidak akan terganggu, dia tidak akan tersakiti. Barakallahu fikum. Sampai dia meninggalkan tempat itu. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah.